Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholli alaihi wasallam. Semoga Allah melimpah curahkan kesehatan, rahmat maupun berkah bagi kehidupan Buya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Buya, saya mau bertanya. Baru-baru ini saya temukan video dari YouTube itu berisi kegiatan dari seorang YouTuber. Dia bilang sih itu kegiatan tanya jawab ya. Targetnya sih siswa SMA muslim muslimah. Pertanyaannya sih simpel, rukun Islam sama rukun iman. Ini ada yang jawab enggak tahu, ada yang lupa, ada juga yang jawab ditanya rukun Islam, jawabannya rukun iman. Nah, ini yang jadi pertanyaan, apa ada masalah dengan sistem pendidikan saat ini atau minimnya bimbingan orang tua? Nah, bagaimana tanggapan Buya mengenai hal tersebut? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. YouTube seperti itu bisa saja kita ambil positifnya. Artinya mungkin itu dibuat oleh anak-anak muda yang ingin mencoba ada giroh Islamnya, ingin mungkin sekali. Karena dengan apa yang dihadirkan itu, saya tidak tahu itu kalau mengetul seperti itu paling tidak agar orang pada tahu, ini loh keadaan umat Nabi Muhammad ini yang ngaku Islam tapi tidak tahu. Berarti yang salah, ya semua kita punya andil kesalahan. Tidak boleh salah itu menyalahkan siap satu. Jangan menyalahkan pemerintah saja, jangan menyalahkan. Semuanya kita punya saham kesalahan dalam hal ini. Maka harus kita selesaikan bersama-sama. Dari pihak ustadz pun harus kerjasama dengan para pejabat pemerintah untuk bisa menghadirkan pendidikan-pendidikan agama di kelas. Mungkin didengar suara ini oleh yang bersangkutan. Harus, agama itu penting sekali. Dan itulah menjadikan akhlak terbangun. Dan kalau akhlak terbangun, keindahan akan terwujud, kebaikan akan terwujud. Khususnya masalah keimanan akidah tersebut, luar biasa. Jadi dari itu, betul pertanyaan, apakah ada yang salah? Memang ada yang salah pendidikan. Karena orang ingin membangun, yang dibangun hanya fisik saja. Sekarang sekolah SMP, SMA. Kami rindu kalau anak SMP, SMA itu ternyata sholatnya luar biasa dan ngerti halal haram dan takut kepada Allah. Ibunya pun senang. Sak kepala sekolah juga senang. Ya enggak? Dan perlu dianggarkan yang besar untuk dana bagaimana meningkatkan kualitas agama di sekolah-sekolah umum itu. Baik. Tidak cukup anak dipandai ilmu akuntansi atau menghitung, tapi kalau uangnya orang yang dihitung kan jadi masalah nanti. Tapi kalau sudah ngerti halal haram, indah. Jadi betul itu adalah paling tidak pelajaran bagi kita semuanya, alangkah banyaknya orang yang rukun Islam iman saja tidak mengerti, apalagi berwudu, dan mungkin seorang muslim tidak sholat. Dan itu cambuk juga bagi yang lainnya, siapapun yang lainnya ini adalah dari pemerintah, ustadz-ustadz, harus punya ide-ide bagaimana pendidikan agama itu betul-betul dipermudah, satu, kemudian merata, dan mencukupi apa yang mereka butuhkan. Sekarang kita perlu bertanya, di SMP, SMA, berapa jam mereka belajar ilmu agama? Dari ilmu dunia yang sebanyak itu. Bahkan kalau seandainya sehari saja diberikan untuk ilmu agama, masih kurang kok begitu luasnya ilmu agama. Dan kita tidak minta sehari misalnya, hanya mungkin dalam setiap hari ada satu jam atau apa. Baik, ini semua, ini semoga ini mungkin calon menterinya ada yang di sini nanti insya Allah. Calon menteri pendidikan tahun ini ada di sini. Jadi nanti kalau jadi menteri beneran, ada keriduan untuk menghadirkan agama, pendidikan agama di sekolah-sekolah. Wah, lumayan. Targetnya belum tahun ini kan ya. Jadi insya Allah seperti itu. Ada kerinduan. Ya. Terima kasih ada anak yang buat begitu. Itu unik. Jadi ditanya sepele saja tidak mengerti. Ditanya sepele. Dan itu kelihatannya serius bertanyanya. Beneran. Serius. Itulah keadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Mereka tidak diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari agama mereka karena mereka telah dicekoki atau dipaksa untuk belajar sesuatu yang jauh dari agama mereka. Ini permasalahannya. Semoga dengan video-video seperti itu video yang bermanfaat itu insyaallah. Dengan video, insya Allah, saya tidak tahu isi yang lainnya. Kalau memang betul kasus begitu, itu manfaat. Semoga menggugah dari para pakar pendidik, pejabat pemerintah, untuk kerjasama yang baik, agar mewujudkan atau untuk menghadirkan pendidikan agama yang cukup untuk anak-anak kita, sehingga anak kita berjaya urusan dunia, ternyata urusan akhirat pun mereka juga berjaya dan sukses. Wallahu a'lam bishawab.